Matius 10:22. Kateteret nenda kago isabat amuenung Yesus kabera. Lajeda si pasiulu inia, apek rangan otit bera komrangan nia. Kile arai cok nene tai parise, kuarangan kamatat Yesus. Ico pe si pasiulu inu ragalai si makeke tugalai kago isabat. Kuanangan kamatada Yesus. Tak pei anu basa kam sigalai dapit kateteret ai malaje sambadda salenia guru nia ka uman te kamanua komnangan roti simakeke sitayo ikom elek salenia sarta imam le elek tak pei anu basa kam kabuko surukat rapaake gogoi sabat te imam ka uman te kamanua tapoi tak atu seseleake sia kukua nia kamatamui sisalu pele uman te kamanua ainia sen. Nuagai baik kam katu kelobat tiboyet nene, katet bagalek si obakku tak bulua kenen. Tak nuzojoake kam sitai masele. Aipoi togat ciri manua Tuhan gowoi sabat le. Lepa tu Yesus seda ainia kauma parurukada. Seda ayan sara siri manua si masakit kabe sangasila. Bule ioi rajoake Yesus, nonorangan nia kuarangan. Momoi leu tua leake siri manua kagogoi sabat. Kuanangan kamatada Yesus. Ke ai sara katalagamui sibara biri-biri sangamuneng. Samba biri-biri nenda bele kabagat gulugu kagogoi sabat. Tak pak ilalaba ibelake nia. Yangan pak siri manua sisalu bele biri-biri. Oto momoi tugalai galajet si maeru kagogoi sabat. Lepa kuanangan kamatat siri manua nenda. Toto yake kabeinu. Toto yake nangan nia. Malenangan leu kabeinia kele kabeinia sila. Lepa belasia tai parise. Pukere rangan baga masing mate yake Yesus. Kele ayagai patuada Yesus. Tuitui nia sedda. Nyageti tut rangan nia siri manua simigi. Ale yake nangan sia sangan berida. Tak poi ikera leksia bui rakuania kasiri manua. Bule ipuaili siniboi Nabi Yesaya. Ia tenekne pagukuletku sipilikku. Kilibet bagaku, obaket bagaku. Kukakau ketsatku katubunia. Samba ipa agai puroi poat katai bangsa. Tak mugegege nia, tak mugegere nia. Tak tu arep angania kainungan. Popou-pou situ lelemu tak itataki ake. Kape si puku kuju tak ipepe ake. Teret imanang ngake puroi poat. Katubunangan le rapuka karonan te bangsa. Lepa taruh kerangan kamatat Yesus. Sara si mas peset tayagai manibo pinasai leusan itu. Ale ake nangan nia Yesus. Agai nangan manibo samba maicot nangan matania. Makisai nangan kabagada siri manua simigi kuarangan. Talep niangan ne toga David. Kele ararep nia tai parise kuarangan. Kageget Beelzebul utera sanitu le ipasi usi sanitu sinekne. Ya gaile po Yesus patuada kuanangan kamatada. Senen purimata cipa agra pasasambada mata tangeule. Samba senen lagai elek lalep sipa agra pasasambada tak matotom. Kiseda leo kek sanitu masih usia kek sanitu. Aisa gangingan tubuh nia matotom pak primatatnya. Oto kek kageget belsebel kupasi usi sanitu. Kageget kasihan lek rapasi usi kasia tatogamui. Bailu siangan lek geti masih ukum make kam. Tapoi kek kageget kecat teka manua lek kupasi usi sanitu ayante katalagamui primata teka manua. Kipate yooi iguru kisiri manua lalep sara siri manua simagege masiraura bibilet nia kek tak ikabe boiki simagege nenda. Ia pei oi iparauragi bibilet nia. Sitai pa aleaku sagakku tenia. Sitai pa aleaku masiruru sipasi sasaragai tenia. Oto kukua nia kamatamui, sangamberi jo samba paloloyat siri manua tua ape ake, tapoi paloloyat kakecat sipunenan geti tak tua ape ake. Samba kase sipakatai nganga katogat siri manua tua ape ake nia, tapoi sipakatai nganga kakecat sipunenan tak tua api ake nia barania kise teret buru-buru. Pasi pekam loina, maeru loina, maeru buania. Elek makatai loina, makatai leu buania. Aipoi kabuania le itua agai loina. Kam saulou, kipateio oinu tiboi kam si maeru, si katai le kam. Aipoi si tububura kapatuat, iate itibo ake ngungu. Siri manua si maeru, masih bela ake si maeru, si baraka patuat nia si maeru. Siri manua si katai, masih bela ake si katai, si baraka patuat nia si katai. Tapoi kukua nia kamatamui, senen tiboyel si tagalai siniboira siri manua, ra alegi te kagogoi pasi hukuman. Siripot tiboyel nule poi itu pararoi po ekeu, samba siripot tiboyel nule itu hukumake ekeu. Kateteret nenda aipiga pak siagai surat samba tai parise sipasi kukua kamatat Yesus. Guru, kowa kuicok kai kereknu. Alegi nalek nia Yesus. Redenan sikatai samba sipa elet nenek masih tidau kerek. Tak tuka kau kerek kasia. Katua kayat Nabi Jona lek tuka kau kasia. Aipoi kele si Jona kabalugut kuilu-kuilu. Telunga gogoi, telunga soibo, kiseda leu te tokat siri manua ka unopolak, telunga gogoi, telunga soibo. Ka gogoi pasi hukuman, tususuru te taininipe, sambada redena nene, samba masih seleake sia, araba wake poe patuada kasia, aarebda ngantoman jona, tapoi sene ai si saliu pele beunan jona. Ka gogoi pasi hukuman, tususuru te rimata sinanalep, Sibara kakayaman, sambadda redenan nenek, samba masih seleake sia. Aipoi barania katutut polak, kasia oinia masyarep sikut patuat Salomo, tapoi sene ai sisalu pele benan Salomo. Kele aibela sanitu katubut siri manua, pu tebak nangan kapolak simagarak igaba puariat, tapoi ta ai sese. Iageti kuanangan, kusosok-song anle kalalep si kadiwa kenenku. Sege nia, icok nangan lalep si tak kabagangan le, amalinaan, amalaingengan. Lepa enia masyalak pitu kecat bagai sisalu pelek katai nia, guru sia pukudurangan katubut siri manua nenda. Ma kopek nangan katai siri manua nenda, belek pei kapanandat nia. Kiset leukte mua aili karedenan si katai nekne. Aipele Yesus maninibo kasiri manua simigi. Oi inania samba sasara inania kagerat raobak masipati boake nia. Lepa oi sara siri manua masikua kamata nia. Koda inam samba sasara inam muririo kagerat raobak masipati boake ekeu. Aleginangan nia Yesus kuanangan kamatat sipa si sesege ake kamata nia. Kasei inangku, kasei sasara inangku. Toto yake nangan kabenia kasipasi uluinia kuanangan. Koine inangku samba sasara inangku. Kasei poi sigalai sobat bagat ukuiku ka sorga. Niate sarainangku, niate maniuku, niate inangku.